kita saling mengikatkan rasa cinta kita, saling mengikatkan rasa benci kita, ini dibangun di atas agama. Dan jangan sekali-kali kita mencoba mengikatkan rasa cinta kita, berloyalitas, dan juga menyukai kepada orang-orang yang mereka notabene-nya adalah para pencinta dunia. Dan juga kita harus membenci, memberikan rasa berlepas diri kita ketika mereka lebih mendahulukan perkara dunianya dibandingkan perkara agamanya. Dan juga kita telah membahas bahwasanya juga ketika terjadinya penyimpangan, baik itu disebutkan dari sisi kebid'ahan, penyimpangan bid'iyah, maupun penyimpangan yang sifatnya kekufuran, kesyirikan, maka ulama dalam hal ini juga telah menjelaskan bahwasanya mereka juga membid'ahkan dan juga mengkufurkan. Tapi ingat, tidak semua pelaku bid'ah dan tidak semua pelaku kekufuran bisa dikufurkan dan bisa juga dibilang dia seorang ahli bid'ah. Tetapi seseorang bisa dikufurkan ketika dia telah memenuhi syarat-syarat kekufuran dan juga dia tidak memiliki uzur ataupun penghalang ataupun pencegah yang biasa juga disebut ulama mawani'ul kufur, pencegah dari disematkan untuknya penyebutan seorang kafir. Tetapi ulama menyebutkan dan juga di sini disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya ketika dia menyebutkan sesuatu yang bertentangan dari Al-Quran, seperti dia meniadakan sifat-sifat Allah, ditiadakannya sifat-sifat Allah, dihapusnya, maka orang yang melakukan ini atau kelompok atau pemahaman atau pemikiran ini kata Imam Ahmad jatuh dalam kekufuran. Karena kenapa? Karena dia mendustakan khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan juga dia mendustakan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Hadith, As-Sunnah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها أو بركتها ويمنها وخيرها. Dan para ahli hadis tadi, ulama salaf tadi, mereka telah memperoleh bagi diri-diri mereka dan juga orang-orang yang telah mereka seru kepadanya, apa yang mereka dapatkan disebutkan barakahnya. Di sini Syekh Rabi menyebutkan hadza madhun li haula'i salaf ridwanullah alaihim, ini adalah pujian bagi para salaf ridwanullah alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keridaannya atas mereka. Bi annahum ahrazu barakata hadhihi al-aqidah wal yumna, dikarenakan kata Syekh Rabi hafizahullah, mereka telah memperoleh berkahnya, berkah dari akidah ini, dan juga yumna, karunia atau kenikmatan dari akidah ini. Lianna fiha al-khair, karena pada akidah ini, akidah Ahlus Sunnah ini, padanya kebaikan. Wal barakah hiya al-ziyadah wal numu fil amri nafi'. Ya, ini perlu dicatat. Al-barakah, yang namanya barakah, apa itu? Sering kita sebut ngambil berkahnya atau mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Apa itu? Al-berkah atau berkah, dia adalah penambahan dan juga pengembangan dalam perkara yang bermanfaat. Kenapa? Di sini Al-Imam As-Sabuni menguji kepada mereka bahwasanya mereka telah memperoleh berkahnya. Kita akan sebutkan di sini. Wala syakka anna li hadhihi al-aqidah thimaran 'azimatan. Sini Syekh Rabi menyebutkan, dan tidak perlu lagi diragukan bahwasanya akidah ini padanya terdapat buah yang manis, buah yang luar biasa, hasil yang luar biasa, akhir yang luar biasa. Li'anna al-i'tiqada as-sahih yusiluka ilal haq. Karena yang namanya i'tiqad tadi, keyakinan kita tadi, ketika kita membangunnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemahaman para salafus saleh, pemahamannya para sahabat, pemahamannya para tabi'in, pemahamannya para atba' tabi'in, ketika kita membangun agama ini, membangun keyakinan ini di atas Al-Quran dan Sunnah, atas pemahaman mereka, maka akidah ini akan menyampaikan kita kepada satu, yaitu kebenaran. Tidak mungkin menyesatkan kita. Dan juga ketika akidah kita ini sudah benar, apa? Wa yusiluka ilal jannah. Dan juga ketika akidah kita ini akidah yang benar, maka inilah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Ini tujuan kita. Dengan pemahaman yang benar terhadap akidah, terhadap keyakinan, inilah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Insya Allah, kata Syekh Rabi, insya Allah ya, karena kita tidak bisa menjazmkan, karena surga ini tidak ada yang mengetahui akhir dari hidup kita. Idza akhlasta lillah fi hadzal i'tiqad wa fi a'malika shalihah, jika seandainya engkau mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan ini. Coba subhanallah ya, Syekh Rabi menekankan ikhlas dalam keyakinan kita dalam beragama, wa fi a'malika, dan juga dalam amalan-amalan kita yang saleh. Fahada la syak anna min barakatihi wa atharihi at-tayyibah, bahwasanya tidaklah lagi diragukan, kata Syekh Rabi, bahwasanya di antara keberkahannya dan juga asarnya, pengaruhnya, merupakan pengaruh yang baik. Annaka tas'ad wa tahdha biridallah fid dunya wal akhirah. Subhanallah ya. Ini akhirnya, annaka tas'ad wa tahdha, bahwasanya engkau pasti akan bahagia. Engkau nanti atau niscaya pasti akan bergembira dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya wal akhirah, subhanallah. Ini kalau faham maknanya ini, insyaallah dia akan mencoba dirinya, membersihkan dirinya dari akidah-akidah, dari keyakinan-keyakinan yang tidak ada asalnya, dan mengembalikan keyakinan dia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fid dunya wal akhirah, dia akan bergembira, berbahagia, karena Allah Subhanahu wa taala ridha padanya, maka dia akan bergembira dan berbahagia di dunia dan akhirat. Sebutkan ulama, kenapa seorang muslim itu berbahagia di dunia? Kenapa? Karena ulama, dia berbahagia, dia bergembira ketika di dunia, karena dia terselamatkan dari yang namanya syubhat dan juga syahwat. Ya subhanallah ya, dia terselamatkan dari syubhat. Syubhat apa? Kesamaran dalam agama. Jadi dia tidak mengetahui bahwasanya ini yang benar, ini yang salah, samar-samar. Ya, kalau misalkan ada, ya, kita berikan gambaran sini. Ada cat misalnya, cat ya. Sekarang ini cat, subhanallah ya, bisa dicampur-campur, ya. Jadi ada cat yang dia kalau dilihat dari jarak jauh agak hitam-hitaman, ya. Kemudian didekati, dia agak keputihan ya. Subhanallah sekarang ini. Bahkan juga ada juga, ya, pernah kita dapati di sebuah kamar mandi ya, subhanallah. Jadi kalau keramiknya tadi ya, keramik tadi ini sekilas kalau enggak dipandang enggak ada gambar apa-apa ya, mungkin pernah yang menemukan ini ya. Tapi setelah disiram air, subhanallah, terlihat gambarnya dengan jelas ya. Nah, ketika dia melihat bahwa tidak ada gambar apa-apa, ini namanya samar-samar masih ya, ini namanya kesamaran, belum tahu seluk-beluk dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika dia lempar tadi ya dengan air keramik tadi, terlihatlah gambaran yang jelas. Bahwasanya masya Allah ya, ini keramik aja samar-samar, masalah dunia ya kan, apalagi masalah akhirat ya. Masalah akhirat ini lebih peka. Kalau masalah dunia paling ya, kita sama-sama di dunia ya, paling ruginya sedikit ya, ruginya paling rugi badan, rugi harta dan seterusnya. Tapi kalau kesamaran ini menimpa seorang muslim sampai dia masuk liang kubur, dan dia tidak mau mencari tahu, dan dia tidak mau memperjelas kesamaran tadi, maka akibatnya apa? Akibatnya tadi, selama-lamanya di neraka. Karena sekarang ini yang namanya kekufuran itu tutupi ya. Sekarang ini dukun sudah kita ketahui, dan dahulu ya, sebelum anak sendiri mondok, anak menyaksikan sendiri ditempel ya di tiang listrik ya, tulisannya, barang siapa yang ingin masuk ke dalam ilmu, lulusan pencaksilat atau karate dulu, pencaksilat kalau salah, pencaksilat grup ini, syaratnya dia harus sholat 5 waktu. Syaratnya bagus kan? Subhanallah, bagus sekali ini padahal. Masuk pencaksilat syaratnya sholat 5 waktu. Coba, kalau kita secara kasat mata, masya Allah ini bagus sekali pencaksilat ini, masya Allah. Tapi kalau kita perdalam maksudnya, coba perdalam lagi, dan kita memahami akidah kita, yang namanya sholat ini ya, yang namanya sholat 5 waktu ini hanya terkhusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, ikhlas kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi di sini, dari gambaran tadi, seorang yang menuliskan tadi, sebetulnya dia ingin menyesatkan akidah kaum muslimin, ingin menghancurkan akidahnya kaum muslimin. Coba, apa akibatnya? Dia sholat 5 waktu karena apa? Karena apa? Karena pencak silat, masya Allah, ahsan tuh anak-anak ya. Dia masuk pencak silat, kemudian dia melakukan sholat. Sholat tadi bukan karena wajah Allah. Coba bayangkan, ini satu kalimat saja loh, satu kalimat kecil yang kalau secara kasat mata, masya Allah ini pencak silatnya ini, padahal di dalamnya terjadi kesyirikan. Bahkan ya, kalau kamu diancam, kalau kamu tidak salat, ilmumu tidak akan bermanfaat, ilmu silatnya tidak akan kuat bagimu, tidak akan berpengaruh bagimu, tidak akan masuk ke dalam tubuhmu ilmu silat tadi. Jadi dia sholat 5 waktu karena silat tadi, kan karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hancurlah keyakinannya, hancurlah agamanya. Dia menyangka dia berbuat baik, tetapi salah dalam memahami kesamaran tadi. Ini salah satu contoh saja ya. Banyak lagi contoh-contoh lain yang kita tidak sebutkan dalam pembahasan ini. Wa afdau ila ma qaddamuhu min at-tawab al-i'tiqadi min at-tawab i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha wa irsyadil ibadi ilaiha wa hamlihim hattihim iyyahum 'alaiha. Ini juga subhanallah ya. Sekali ini. Dan juga para ahlul hadis tadi, orang-orang yang berakidah salaf tadi, maka mereka telah mencapai kepada satu derajat yang telah mereka persembahkan dari pahala keyakinan mereka tadi, dan juga berpegang teguhnya mereka kepada akidah tadi, dan juga dari pengajaran mereka kepada kaumnya tadi, mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka persembahkan. Dan di sini disebutkan insya Allah, kata Syarawi, insya Allah. Ya, apa yang mereka dapatkan, yakni asy-syakhsul mu'ayyin la tajzim lahu bijannah wala nar. Ya, yang namanya seseorang tadi, ketika disebutkan dia telah mendapatkan apa tujuan dari hidup kita, pas surga kan, maka tidak bisa kita menjazam, maka tidak bisa kita memastikan bahwasanya mereka telah masuk surga. Tetapi kita bilang insya Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang Allah dan Rasulnya telah menyebutkannya, seperti 10 para sahabat yang langsung masuk dalam surga. Ya, siapakah 10 para sahabat tadi? Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Ya, ini sudah kita hafal ya. Sekarang anak akan berikan dalam Bashir Ha'iyah, sisanya 6 tadi. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubair Mumaddahu. Ya, ini enak jadinya. Ya, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubair Mumaddahu. Jadi Sa'id, Sa'ad, Ibnu Aufin, Talhah, Amir Ibnu Fihr, Zubair Al-Mumaddahu. Zubair yang terpuji. Jadi yang keenam atau yang keempat atau yang kelima tadi, Sa'id Ibn Zaid ya, radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Ya, enam ya, sudah berarti ya. Yang ketujuh Ibnu Aufin, Abdurrahman Ibnu Auf. Yang kedelapan At-Talhatu, Talhah bin Ubaidillah. Ya. Yang kesembilan Amir Ibnu Jarrah, Abu Ubaidillah atau Abu Ubaidah, Amir Ibnu Jarrah. Ini yang ke-9. Fihrin ini kakeknya dari Quraisy. Ya. Ini ke-9, ke-10 Zubair Ibnu Awam Al-Mubaddahu, yang mereka semua adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya, 10 tadi. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya dan juga kita bisa menyebutkannya ketika kita menyebutkan siapakah 10 dari para sahabat yang masuk ke dalam surga secara langsung. Wahamnihim muhatim iyyahum alaiha, dan mereka juga telah memperoleh apa yang mereka persembahkan dari menahan berita mereka dalam membawakan akidah yang benar tadi. Jadi jangan disangka orang yang membawakan akidah ini dia akan terus senang, bahkan dia akan mendapatkan cobaan, karena agama yang benar ini pasti ada musuhnya. Ya, waja'alna likulli nabiyyin aduwwan minasyayatin al-insi wal jin, dan bagi setiap para nabi ini aku jadikan baginya syaitan-syaitan, baik yang berupa jin, minal jinni wal ins, ataupun dari jenis manusia. Dan begitu pula orang yang mengikuti langkah nabinya, dia akan mendapatkan cobaan. Dan beruntunglah orang yang bersabar dan bertahan dalam cobaan tadi seperti mereka. Wahamlihi muhatim iyyahum, dan mereka juga bersemangat dalam menyampaikannya. Fastaghfirullah ta'ala, maka kata Imam As-Sabuni, maka aku beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu diingatkan ya, padahal coba lihat, istikharah tadi ini kalau perkara baik, misalkan salat sunnah kah ada, puasa kah ada, ya, ini perkara yang sunnah. Ini kan usah istikharah. Kalau perkara yang pasti baik, tidak usah. Ya. Tapi istikharah tadi dilakukan ketika apa? Pada perkara yang boleh. Seperti ingin nikah. Ya. Seperti ingin nikah. Ini aku dapat 2 calon misalnya. Pilih ini, pilih yang itu. Ya. Atau sudah dapat calonnya, jadikah ada istikharah. Ya. Adapun perkara-perkara sunnah paling wajib tidak perlu istikharah. Ya, tetapi di sini yang menjadikan Al-Imam As-Sabuni di sini Al-Imam As-Sabuni saja ya, yang dia sudah ketahui keulamaannya. Ya. Dia ini coba beristikharah. Kenapa kata Syekh Rabi? Yara nafsahu qad yudlit au kaza. Mungkin ya, kata Syarabi, dia ini ingin ataupun dia melihat pada dirinya, kalau saya ingin melakukan ini, mengarang kitab ini, apakah aku nanti akan terjatuh kesalahan. Dan sini juga menjadikan bimbingan kita salafus saleh. Ketika kita ingin mengajar ya anak-anak kita, ketika ingin mengajar siapa saja, ya mungkin kalian sekarang mendengar ya, sebagaimana kami dahulu waktu di Yaman disebut-sebutkan Syekh. Kalian sekarang belajar ya. Kalian sekarang belajar. Nanti suatu saat kalian akan mengajar dan dituntut kalian akan mengajar. karena kalian sudah berilmu dan wajib bagi kalian menyampaikan ilmu tadi, dan azab bagi kalian ketika kalian menyembunyikan ilmu tadi. Maka ini bimbingan kita ketika mau mengajar, maka jangan lupa istikharah, karena kita tidak tahu apakah belakangan nanti kita akan salah dalam pemahaman tadi, apalagi permasalahan akidah. Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salah. Dan Anda juga dalam hal ini ketika Anda salah, tegur saja ya. Ataupun salah ucapan kadang-kadang pikirannya ini, ucapannya lain ya. Jazakumullah khair. Dan di sini kita dapatkan gambaran bahwasanya ulama saja beristikharah, padahal perkaranya apa? Pasti baik kan? Karena takut tadi kata Syekh Rabi jatuh kepada kesalahan. Dan kita akan menyelesaikan bacaan kitab ini. Wasbatu fi hadha juz'i ma tayassara minha ala sabil al-ikhtisar. Maka aku pun memulakan tekadku pada pembahasan kecil ini pada apa-apa yang aku mudah darinya secara ringkas. Ya. Pada apa-apa yang aku dimudahkan padanya secara ringkas. Raja'a ayyantafi'a bihi ulul albab wal absar. Sini juga ya. Kita ketika kita melakukan berbuat baik, maka kita harapkan apa? Mudah-mudahan ya, juz ini, bagian ini, kitab kecil ini bermanfaat bagi ulul albab, bagi orang-orang yang mau berpikir, dan juga orang-orang yang memiliki pandangan. Wallah subhanahu yuhaqqiqud dhann. Dan tentunya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kenyataan prasangka hamba tadi. Wa yuzjilu alaina al-manna bit tawfiq lis-shawab was-sidq wal-hidayah wal-istiqamah ala sabirul rusydi wal-haqq bimannihi wa fadlihi. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita yang namanya anugerah dengan mencocoki kepada kebenaran tadi, kejujuran dan hidayah. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keistiqomahan, terus-menerus belajar, terus-menerus memahami akidah yang benar ini, ala sabili rusdi, atas jalan yang lurus dan benar, dengan keutamaan dan keagungannya. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Dan perlu kita ketahui, di sini sebutkan wasbatu fi hajar juz'i, qala Syekh Yasin hafizahullah ta'ala, bahwasanya anal itlaq kalimat risalah ala Qutayb as-Sadir bi annahu min al-umuril muhdatsah. Bahwasanya sering ya kita sebutkan, bahwasanya ketika kita menyebutkan kitab kecil ini sebut risalah ya. Dan diketahui bahwasanya penyebutan secara mutlak kitab kecil ini sebagai risalah, maka ini adalah perkara yang diada-adakan. Lakatabi hadza jarrab bi al-sin lakin as-sayyiqu juz, ya. Dan ini yang paling banyak kita dapatkan ya. Dan Imam Syafi'i juga menulis kitabnya apa? Risalah ya. Kepada Imam Mahdi, Abdul Rahman Ibn Mahdi, menyebutkan kitab risalahnya. Tapi ini kenapa bilang sebut risalah? Karena beliau mengirimkan dari kitab kecilnya tadi ke Imam Mahdi. Maka irsal atau arsil, pengiriman, jadilah kitabnya namanya risalah. Adapun tadi yang benar adalah namanya juz ya. Kalau kitab kecil ya, yang benar inilah juz. Juzun. Idza kana kabiran yuqalu lahu kitab. Jika dia lebih besar ya. Jadi ini mungkin namanya ya, kitab kecil ini, kutai kecil. Ini paling kecil aja ya. tapi mungkin tulisannya agak besar, kecil aja padahal dia. Namanya kutaib ya. Atau kecil atau namanya jus tadi. Tapi kalau yang besar kayak gini, bahkan berjilid-jilid ya, ini namanya kitab. Dan ini yang disahihkan oleh Imam Ahmad Ibn Syakir ya, hadis ya, Ahmad Ibn Syakir. Dzakara al-muhaddits al-kabir Ahmad Syakir fi tahqiqihi ala risalah al-Imam Syafi'i. Dalam tahqiqnya pada kitab risalah al-Imam Syafi'i. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya. Salah khilaf, mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.